tahurtu au tahar tahartu. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afattu. Qalat utina bi lahm baqar. Fa qultu ma hadha? Fa qalu ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ih al baqar. Falamma kanat lailatul husbah qultu ya Rasulullah yarji'u an-nasu bihajjatin wa umratin wa arji'u bihajjatin. Qalat fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakr fa ardafani ala jamalihi. Qalat fa inni la adhkuru wa ana jariyatun hadithat sin an 'usu fa yasibu wajhi mu'akhiratur ra'ah hatta ji'na ila tan'im fa ahlaltu minha bi 'umratin jazaan bi 'umratin nas allati i'tamaru. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nadhkuru illa al-hajj, kami tidak mengingat kecuali haji. Ini maksudnya sebagaimana dalam hadis sebelumnya, la nura illa al-hajj, kami tidak melihat kecuali kami haji. Yaitu niatnya pada saat itu adalah haji. Hatta ji'na bisarif fatamithnu, yani sampai kami di Sarif, fatamithtu ay hittu, yani sampai di Sarif aku haid. Fadakhal alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku sementara aku sedang menangis. Faqala ma yubkik, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqultu wallahi lawadittu anni lam akun kharajtu al-am. Lalu aku mengatakan, kata Aisyah, demi Allah aku menginginkan seandainya aku tidak keluar, yakni berangkat pada tahun ini. Qala malaki, lalu Nabi bertanya lagi, kenapa kamu? La'allaki nafisti, boleh jadi kamu haid. Qultu na'am, aku katakan iya. Qala hadha syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam, ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak Adam yang perempuan. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri, kecuali engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai engkau bersih. Qalat, dia mengatakan, falamma qadimtu makkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku datang ke Mekah, yakni sampai di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ij'aluha umratan, jadikanlah apa yang kalian lakukan ini adalah umrah. Yakni sahabat-sahabat yang datang dari Madinah, di mana ada mereka umrah niatnya, ada di antara mereka haji niatnya, dan ada di antara mereka haji dan umrah. Lalu jadikanlah itu semuanya haji, ya itu jadikanlah semuanya itu umrah. Jadi orang yang niatnya tadinya adalah ifrad, yaitu haji, jadikan dia umrah. Fahallan nasu, maka manusia semuanya bertahalul, illa man kana ma'ahul hadyu, kecuali ia membawa binatang sembelihan. Qalat fa kana al hadyu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa dhawul yasara radhiyallahu anhum. Dan binatang sembelihan atau hadyu ada pada Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat dari Yasar. Ya. Thumma ahallu hina rahu. Kemudian mereka berihram lagi ketika mereka ingin berangkat. Imam Nawawi dia mengatakan di sini yang pertama tamistu ay bi fathat ta wa kasr al mim ay hittu, yaitu dengan difatahkan ta dan kasrahkan mim, yaitu hittu, yaitu aku haid. Yuqal hadat al mar'atu wa tahid wa tahayyadat wa tamithat wa akar wa arakat bi fathat ra ونفست وضحكت وعاصرت وأكبرت كلها بمعنى واحد. Semua kata-kata tadi adalah maknanya satu. والاسم منه الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصار وهي حائض وحائضة fi lughatin gharibatin hakaha al-Farra. Isim fa'ilnya adalah haid, dan ada juga mengatakan haidah. Tamis, arik, mukbir wa mu'asir. Di dalam hadis ini wa fi hadhil ahadis, dalam hadis yang telah berlalu, jawazu hajjul mar'ati bimrati wa huwa masyru'un bil ijma'. Faedah yang bisa diambil dari hadis di atas yaitu bolehnya seseorang berhaji bersama istrinya. Bolehnya seseorang berhaji bersama istrinya. Wa huwa masyru'un bil ijma'. Keberangkatan seseorang dengan istrinya itulah yang disyariatkan secara ijma. Wa ajma'u ala anna al-hajja yajibu 'ala al-mar'ati idza istata'athu. Sepakat ulama bahwasanya haji itu wajib terhadap wanita apabila dia mampu melaksanakannya. واختلف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة. Hanya saja terjadi perbedaan ulama, perbedaan salaf, apakah muhrim yakni hal mahram, apakah mahram bagi wanita tadi bagian dari syarat istitaah. Maksudnya apakah disyaratkan wanita harus punya mahram pergi haji? Apakah keberadaan mahram itu syarat dari istita'ah? Yakni, kalau seandainya dia sudah punya kesehatan, punya keuangan, punya keamanan, istita'ah yang secara umum, tapi dia tidak punya mahram, ya, atau dia tidak mahramnya tidak memiliki keuangan sehingga tidak bisa berangkat bersama mahramnya, apakah masih tetap wajib. Kalau tetap wajib berarti tidak disyaratkan, atau gugur kewajiban kepadanya karena dia bagian dari istita'ah, berarti belum mampu dia untuk berangkat. Maka itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, keberangkatan seorang perempuan pergi haji, apakah mahram itu adalah syarat istita'ah atau bukan syarat istita'ah? Orang yang mengatakan itu adalah syarat istita'ah, berarti kalau tidak ada mahram, tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia bukan syarat dari istita'ah, kalau seandainya tidak ada mahram, tetap wajib. Berarti dia sudah mampu. Lalu bagaimana dia berangkat? Berangkatlah dengan orang-orang yang terpercaya. Ya, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, seperti itu. Ya. Wa ajma'u 'ala anna li zawjiha ay yamna'aha min hajj at-tatawwu'. Sepakat ulama bahwa boleh bagi suaminya melarang istri untuk berangkat mengerjakan haji sunat. Ya. Artinya apa? Jika seandainya dia sudah pernah haji, berarti haji Islamnya, haji yang wajib, sudah gugur. Lalu dia tahun-tahun setelahnya dia mau pengen pergi haji, ada kemampuan, statusnya pada dirinya adalah haji sunat, maka suaminya boleh untuk melarangnya walaupun dia memiliki kemampuan. Ya. Wa amma hajjul fard. Adapun haji fardu, haji wajib, yaitu haji yang pertama. Faqala jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan laisa lahu man'uha minhu. Tidak boleh suami untuk melarangnya. Yakni kalau seandainya kita balik kepada perbedaan pendapat di atas, apa? Apakah mahram syarat istita'ah atau tidak syarat istita'ah? Bagi yang mengatakan syarat istita'ah, kalau mahramnya tidak ada, berarti tidak istita'ah dia, dia belum mampu. Bagi orang yang mengatakan tidak mensyaratkan istita'ah, ya, dia bukan syarat istita'ah mahram itu. Jika seandainya dia sudah mampu, dengan artian punya keuangan, punya kesehatan, aman dalam perjalanan, maka sudah wajib dia pergi berhaji. Kalau dia mau pergi haji, bolehkah suaminya melarang, kamu gak boleh pergi berangkat? Ya, tidak boleh. Atau bagi orang yang mensyaratkan mahram, ternyata dia berangkat dengan saudaranya, saudaranya punya uang, suaminya mungkin gak punya uang, istrinya punya uang, ya, saudaranya punya uang, atau yang ngasih uang ini saudaranya kepada dia, bukan kepada suaminya, tapi dikasih uang berangkat, kita sekeluarga berangkat, suaminya enggak, untuk jatah suaminya enggak ada, bolehkah suaminya melarang? Enggak boleh kamu berangkat. Ya, jawabannya enggak boleh. Sepakat ulama untuk jumhur ulama mengatakan tidak boleh dia melarangnya, karena ini adalah haji wajib. وللشافعي فيه قولان أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور وأصحهما له منعها. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia boleh melarangnya sebagaimana perkataan mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang terkuat dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu boleh suaminya melarangnya. Ya, kenapa boleh? لأن حقه على الفور والحج على التراخي. Karena hak suami itu disegerakan untuk dipenuhi. Itu adalah kewajiban yang harus disegerakan. Ya, apa kebutuhan suami? Ya, nah, kalau seandainya istrinya sendiri cuma, kalau dua istri, tiga istrinya mungkin well, oke aja ya. Tapi satu istrinya, kebutuhan suami, suami butuh sekarang, nggak bisa, oh tau, satu bulan lagi lah, gitu ya. Sementara kewajiban haji tarahi, yakni bisa diundur. Ya, itu adalah alasan Imam Syafi'i. Wala ashabuna, ya, ulama Syafi'i mengatakan yustahabbu lahu an yahujj bi zaujatihi li ahadits sahihah fihi, dianjurkan bagi suami untuk berangkat haji bersama istrinya berdasarkan hadis-hadis sahih. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada beliau membawa istri-istri beliau. Baik. Summa ahallu hina rahu, kemudian mereka berihram untuk haji hina rahu, ketika mereka berangkat ya ke Mina. Maksudnya alladhi tahallalu bi umratin wa ahallu bil haji hina rahu ila Mina, yaitu orang-orang yang telah bertahalul dari umrohnya pertama, ketika dia datang ada niatnya umroh, ada niatnya haji, disuruh oleh Nabi orang yang berniat haji untuk bertahalul dari hajinya menjadikan dia umroh. Berarti ketika dia sampai di Mekah sudah bertahalul, kemudian ketika ingin berangkat ke Mina tanggal 8 hari Tarwiyah, maka mereka itu berihram untuk haji. Wadzalika yaumat tarwiyah, hal itu terjadi pada hari tarwiyah, wa huwa tsamin min dzulhijjah, yaitu hari ke-8 dari Dzulhijjah. Wa fi dilalatu li mazhab Syafi'i wa muwafiqihi anna al-afdal fi man huwa bi Makkah an yuhrima bil haji yaumat tarwiyah wala yaqdumuhu alaihi wa qad sabaqatil mas'alah. Di dalam hal ini terdapat dalil bagi mazhab Syafi'i dan orang yang menyetujuinya, bahwa yang afdal bagi orang yang ada di Mekah untuk berihram untuk haji pada hari tanggal 8, ya, hari tarwiyah. Jadi orang yang berada di Mekah, baik pendatang yang sudah bertahalul dari umrohnya kemudian dia bertempat di Mekah, atau orang Mekah itu sendiri, yang afdal itu dia berihram pada hari tarwiyah atau hari 8. Jadi jangan diakhirkan ke tanggal 9, boleh, tapi yang afdal itu tanggal 8. Wala yaqdamu alaihi, ya, dan jangan dia mendahuluinya. Jangan pula oh saya berihram tanggal 4 atau tanggal 5 sebelum tanggal 8, enggak. Yang lebih afdal itu adalah tanggal 8. Kemudian Aisyah mengatakan, falamma kana yaumun nahri tahartu. Pada hari Id tanggal 10 aku suci. Fa'amarani Rasulullah SAW fa'afattu. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk tawaf, tawaf ifadah, kemudian sa'i. Qalat wa utina bilahmi baqarin. Aisyah mengatakan, lalu kami diberi dengan daging sapi. Faqultu ma hadha. Lalu aku tanyakan, ini apa ini? Ya, yakni maksudnya ini daging apa ini? Faqalu, mereka mengatakan, ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'i al-baqar. Bahwasanya Nabi menyembelih hadyu untuk istri-istrinya dengan sapi. Nah, berarti ya Aisyah tadi yang datang tadinya adalah dia mau umrah, enggak jadi. Kemudian dia berihram untuk haji. Berarti dia qiran. Istri-istri yang lain dia adalah umrah dan dia sudah bertahalul. Berarti orang yang tamattu dan orang yang qiran harus menyembelih hadyu. Ya, maka Aisyah dan istri-istri yang lain telah dibayar oleh Nabi hadyunya dengan seekor sapi. Yaitu seekor sapi itu untuk tujuh orang. Baik. Falamma kanat lailatul husbah. Ketika malam husbah. Yaitu husbah itu adalah hari-hari setelah hari tasyrik. Hari tasyrik setelah mereka pulang dari tasyrik itu namanya para sahabat kembali lagi kepada mahsab di tempat mereka ngumpul, maka itu namakan dengan hari husbah atau husbah. Qultu, yani artinya setelah mereka kembali lagi ke tempat mereka datang pertama. Ya, jadi mereka datang ke tempat, kemudian mereka melaksanakan tawaf untuk haji, ya untuk umrah, kemudian mereka nginap di sana. Setelah itu hari tanggal 8 berangkat ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, di hari tasyrik di Mina. Setelah selesai haji pelaksanaannya kembali lagi ke tempat yang tadi. Nah, ketika mereka ingin pulang, ya, pada malam itu kata Aisyah, ya Rasulullah, yarji'u an-nasu bihajjatin wa umratin wa arji'u bihajjatin. Ya Rasulullah, orang-orang kembali dengan membawa haji dan umrah. Aku kembali ke Madinah dengan membawa haji saja. Karena gambarannya oleh Aisyah bahwasanya dia tidak mengerjakan umrah di awal, yang dia kerjakan hanya haji. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, fa amara Abdurrahman bin Abi Bakar fa ardafani ala jamalihi. Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakar, yakni saudaranya, untuk membawa Aisyah untuk umrah. Maka beliau memboncengiku di atas ontanya. Qalat, lalu dia mengatakan, fa inni la'adhkuru wa ana jariyatun hadithatus sin. Aisyah mengatakan, sungguh aku mengingat bahwasanya aku seorang anak gadis, yakni masih muda gitu ya, yang baru berumur, ya, remaja. An'asu fatusibu wajhi mu'akhiratur rahim. Aku tertidur di belakang sehingga pelana, bagian belakang pelana unta itu mengena kepalaku, wajahku, karena tertidur dia. Ya, hatta jina ila tan'im, sampai kami datang ke Tan'im, fa ahlaltu minha bi umratin, maka aku berihram untuk umrah, jazaan bi umratin nas allati atamaru, sebagai imbalan dari atau kompensasi dari umrah orang-orang yang telah mereka lakukan sebelum haji. Nah, di sini kita melihat Aisyah saja yang melaksanakan umrah. Sementara Abdurrahman, kalau seandainya bahwa perintah Nabi untuk pergi umrah ke Tan'im itu terbuka lebar untuk yang lain, tentu ya Abdurrahman adalah orang yang pertama yang akan mengerjakan umrah. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat para sahabat adalah orang yang sangat tinggi semangatnya untuk mendapatkan pahala, sangat mencintai pahala. Ini kesempatan, umrah itu menghapus dosa ya, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita memahami bahwa para sahabat memahami perintah Nabi kepada Aisyah untuk umrah dari Tan'im hanya untuk Aisyah saja, bukan terbuka lebar untuk yang lain. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan perintah untuk umrah di Tan'im itu khusus untuk Aisyah dan orang-orang yang punya kasus seperti Aisyah, yakni ketika dia datang melaksanakan umrah sebelum haji tidak sempat karena dia haid, lalu bergabung dengan haji ya, maka setelah haji boleh bagi dia untuk umrah dari Tan'im sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah, walaupun sebenarnya dia di dalam pelaksanaan hajinya itu sendiri dia sudah qiran. Dia sudah qiran, berarti dia juga tetap melaksanakan pembayaran hadyu, karena ketika dia datang melaksanakan umrah, setelah itu dia rubah umrahnya menjadi haji, maka dia mendapatkan haji dan umrah, maka dia harus membayar hadyu. Kemudian setelah itu boleh dia berumrah dari Tan'im sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka setiap orang yang seperti kasusnya Aisyah, maka boleh dilakukan. Maka saya yakin yang laki-laki tidak akan pernah melakukannya, ya, karena laki-laki nggak ada yang haid. Ya, Abdurrahman menemani Aisyah, ya, dan dia tidak melaksanakan umrah kembali. Dan juga tidak ada yang kita temukan riwayat bahwasanya adanya sahabat dari Makkah pergi ke Tan'im masuk lagi ke Mekah untuk umrah berkali-kali, tidak ada. Yang ada mereka lakukan adalah tawaf berkali-kali, diperbanyak. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Baterainya habis ya, pertanyaan juga tidak bisa kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.